Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-qaidah ar-rafi'ah al-khamsun, qaidah yang ke-54, al-ibratu fil mu'amalati bima fi nafsil amri. Yang kita telah ukur dalam masalah muamalah adalah realita sesungguhnya. Kalau misalnya kurang bahu, wajah dahulu kita lihat ida tasorofa fi syain yalu nuhu yamliku tasorofa fihi imikin au pakilin menari panwihi summa ba'da tasorofi tabayyana annahu la yamliku dhalika tasorofa lam yan akidil abdu fa in kana al amru bil aksi bi an dhanna annahu la yamliku tasorofa summa bana annahu yamlikuhu shahat tasorofu di anal muamalati al muwallabu fiha ma yadharu minat tasarufati bi khilafil ibadati. Nah, maka termasuk dalam kaidah ini jika idza tasarafa, jika seseorang melakukan tindakan dalam sesuatu yang dia kira kalau dia punya kemenangan untuk melakukan tindakan tersebut karena sesuatu tersebut miliknya atau dia menjadi wakil pemilik atau semacam itu. Kemudian setelah tindakan tersebut selesai, dia tahu kalau ternyata dia tidak memiliki kemenangan, tidak memiliki otoritas untuk melakukan tindakan. Maka lam yan akid al-akdu, maka akad tidak sah. Wainkanal al-amru bil-aksi, namun jika sebaliknya dia mengira kalau dia tidak punya otoritas untuk melakukan satu tindakan, kemudian dia nekat melakukan tindakan, sumabana kemudian jelaslah kalau dia memiliki otoritas untuk melakukan tindakan, maka sahlah tindakannya. Li'anal mu'amalat, maka karena apakah mu'amalah al-mughallabu, al-mughallaba fiha, yang dimenangkan dalam mu'amalah adalah apa yang nampak dari berbagai macam tindakan, bikhilafil ibadat, lain halnya dengan perkara ibadah. مثال ذلك شخص تصرف في شيء يظنه ملكه ثم تبين أنه لا يملك التصرف فيه فالعقد غير صحيح لأنه لم يملكه. ولو تصرف في بيت ظنا منه أن صاحب الذي كان يرثه قد مات ثم تبين أنه لم يمت فالبيع لا يصح اعتبارا بما في نفس الأمر والعكس بالعكس لو باع البيت وهو يظن أن صاحب الذي يرث منه حي لكنه يعد تعدى عليه وباعه ثم بان أن مورثه قد مات وأن البيت حين بيعه كان في ملكه فهنا يصح البيع لأنه باع ما في ملكه فإذا قال قائل إن البائع قد باعه وهو يعتقد أن صاحبه حي وإذا كان صاحبه حيا فالبيع غير صحيح فنقول هو باعه على أن صاحبه حي وتبين أنه ميت وهو الوارث له فيكون قد باع ما يملكه فعلى هذا ينفذ البيع لأن العبرة بما في نفس الأمر لكن يأثم على تصرفه ببيع شيء يعتقد أنه ليس له. Nah, contohnya ada seorang melakukan satu tindakan pada satu barang yang dia kira kalau barang itu miliknya. Kemudian dia tahu kalau dia tidak punya kuasa, otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, maka akad tidak sah. Karena dia tidak memilikinya. Maka dia jika melakukan tindakan dalam bentuk menjual rumah, karena dia mengira bahasanya sahibu pemilik rumah allati kana yarithuhu, yang si penjual ini adalah ahli warisnya, dia mengira si pemilik sudah meninggal dunia sehingga rumah itu menjadi miliknya. Kemudian dia tahu kalau ternyata si pemilik rumah belum mati, maka jual beli tidak sah i'tibaran bima fi nafsil amri, dengan mengacu kepada realita sesungguhnya. Sebaliknya adalah sebaliknya. Seandainya seorang menjual rumah dan dia mengira bahasanya pemilik rumah yang dia adalah ahli warisnya itu masih hidup, akan tapi dia tak ada alaihi, ingin berbuat zalim kepada pemilik rumah sehingga dia nekat menjualnya, dan bana jelaslah dan dia tahu kalau muwaris, orang yang akan memberikan warisan kepadanya, ternyata telah meninggal, sehingga rumah tersebut saat transaksi jual beli realitanya adalah miliknya, maka jual beli sah karena dia menjual miliknya. Jika ada yang bertanya, sebenarnya penjual menjualnya pada saat dia meyakini kalau pemiliknya masih hidup. Maka jika pemiliknya masih hidup, maka berarti kan jual beli harusnya tidak sah. Maka kita katakan dia menjualnya ala dengan keyakinan bahasanya pemiliknya itu masih hidup, namun tabayyana ternyata diketahui kalau meninggal dunia dan dia adalah ahli warisnya, maka dia telah menjual miliknya. Apa yang jadi miliknya? Maka berdasarkan hal ini, yan fudhu al-bay'u, maka jual beli itu sah. Karena dalam jual beli, dalam muamalah, al-ibrata bima fi nafsil amri, yang jadi tolak ukur adalah realitas sesungguhnya saat transaksi. Cuma, ini kita cuma bicara sahnya, akan tetapi dia berdosa atas tindakannya menjual sesuatu dalam kondisi dia meyakini kalau itu bukan miliknya. Ya, maka ini kalau bicara sah, maka melihat realita. Ya, melihat realita. Realitanya itu miliknya, maka sah. Namun jika saat dia menjualnya, dia meyakini itu bukan miliknya, maka dia berdosa. Kenapa berani melangkah, ya, melakukan penjualan pada saat dia meyakini kalau itu milik orang lain. Bikhilafil ibadah, beda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah itu al-ibrah bima yadhunnu al-fa'il, adalah mengikuti prasangka, prasangka orang yang melakukannya. Maka ketika seorang itu merasa bahwasanya waktu duhur belum mulai, belum tiba, perasaan dia, dan dia sholat dalam keadaan meyakini ya kalau waktu duhur belum tiba, namun ya, maka dia meyakini itu sholat tidak sah. Dia nekat sholat dalam keyakinan sholatnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Meskipun realitanya ternyata masuk waktu dulu, waktu dulu sudah tiba. Maka kalau dalam masalah ibadah, yang jadi tolak ukur adalah perasaan dan keyakinan al-fa'il, bukan realitanya. Dan kalau dalam masalah al-mu'amalat, maka yang jadi tolak ukur adalah realitanya. Dan kaidah yang ke-55, tidak ada udzur, tidak ada alasan bagi orang yang mengakui. Nah, dari hal tersebut, karena pengakuan adalah bukti yang paling kuat, karena semua bukti yang lain itu mungkin salah. Adapun jika seorang mukallaf dan dia rasyid, bukan safi, akar ala nafsihi, mengakui kalau ala nafsihi dia punya kewajiban, ala nafsi menjadi bebannya, punya kewajiban atas terbebankan pada dirinya malin kewajiban berkaitan dengan harta atau hakim dan hukuk atau satu kewajiban tawatapa ala ikrohi muktabahu, maka berdampak ala ikrohi pengakuannya tersebut muktabahu, tuntutan konsekuensi dari pengakuan. Jika seorang mengaku ya betul saya punya utang kepada si A 50 ribu, ya, maka dia punya wajib bayar utang. Hatta walau qala, meskipun setelah itu dia mengatakan saya tadi bohong, saya tadi salah atau saya tadi lupa, maka iqrar dalam dalam hukum kinas tidak boleh dilanggar. Iqrar dalam hukum kinas berkaitan dengan pengakuan mengaku utang dan semacam itu, itu tidak boleh diralat dan tidak bisa diralat. Lain halnya dengan ikrar berkaitan dengan hak Allah. Ya betul saya punya utang puasa 10 hari. Setelah itu dipikir-pikir, enggak, cuma 5 hari saja. Itu bisa, bisa diralat. Kalau berkaitan dengan betul saya punya utang pada Anda 100 ribu. Besoknya enggak. Yang saya aku 50 ribu saja, ini tidak bisa. Saya kemarin bohong. Karena sabata, karena terdapat satu hadis yang valid dari Nabi SAW, Nabi bersabda, aku putuskan semisal apa yang aku dengar. Dan masalah-masalah al-iqra, pengakuan al-kathir yang jumlahnya sangat banyak, intinya mengacu kepada, mengacu pada kaidah ini. Ya, betul. Qaluhu la'ukhra liman aqra adalah su hadisin warada bihi dhafun, lakin yadullu ala ma'nahu al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil-qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wa syahadatu insani ala nafsihi hiya iqra'u fala qudra lahu hatta law qala akhtatu aw nasitu. Falau aqarra wa qala indi li fulanin alfu riyalin kumma qala inni nasitu aw ghalattu fa innama hiya khamsumi'atu riyalin fanakulu innaka qad aqarta aqrarta walazimaka ma aqrarta bihi illa idakana al-muqarru lahu yusaddikuka biruju'ika. Falhasil ana rujua al-mukirri an-ikrarihi fima yata'allahu bihaqil adamihi khairu makbulin, amma fima yata'allahu bihaqil lahi fa'innahu yukbalu rujuhu wala yukamu alaihi al-haddu. Falu akarra rajulun di annahu zana bimra'atin arba amaratin wa amarna bi iqamatil haddi alayhi thumma ankara fa innahu yuqbalu ruju'uhu li anna al-haqq wallahi mabniyun 'alal musamahati. Wa qad istadalla al-fuqaha'u rahimahumullahu 'ala hadhihi al-mas'alati fi hadithin ma'iz ibn Malikin radhiyallahu anhu haitsu ja'a wa aqarra bi sina wa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajamihi. Falamma atlaqathu al-hijaratu haruba falahiqahu as-sahabatu radhiyallahu anhum hatta adrakuhu wa rajamuhu famata. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hala taraktumuhu la'allahu ayyatuba fayatubu Allahu alayhi. Wal haqiqatu an al-haditha laysa fihi dilalatun ala ruju'i al-muqirri al-iqrarihi bima yata'allahu bihaqqillahi. Di anna rajula lam yarjik wa rajulu ja'a ta'iban wa haraba liyatahaqqaqa taubatuhu haitsu ajiza ayasbiru ala hati. Aizu ajaza. Aizu ajaza ayasbiru ala hati. Ala hati. Fahada bikhilafir rajuli alladhi yaskharu bil qadi. Fayukirru wa yaktubu ikrarahu. Tuma ba'da dalika yungkiru wal farku bainahu wa bainal kisotil ma'izin. Radiyallahu anhu wa dihati. Nah. Tidak ada uzur bagi orang yang melakukan ikrar. Ini adalah abdaksi satu hadis farad. Ya, hadis tersebut farada ada hadis macam itu wa fihi ta'fun. Namun kata Syaikh Ibnu Utsaimin ada padanya kelemahan. Di catatan kaki disebutkan As-Sakhawi di Maqasidul Hasanah. As-Sakhawi mengatakan Gurkam Ibnu Hajar mengatakan la asla lahu, tidak ada sanadnya. Maka perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin fihi dha'fun tukliru. Ya, perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin fihi dha'fun tukliru berarti fi dha'fun ada sanadnya, bahkan sanadnya cuma sanad yang keringanannya lemah. Fi dha'fun artinya kelemahannya ringan, tidak berat, lain dengan dha'ifun. Padahal la asla lahu, tidak ada sanad. Walai sama nau alat itlaqi sahihan. Dan makna kalimat ini kalau secara mutlak semacam ini tidaklah tepat. Namun perlu rincian. Jadi pengakuan berkaitan dengan hak Allah ataukah hak sesama manusia. Akan tapi dalam alam maknahu kandungan hadis tersebut itu ditunjukkan oleh ayat Al-Quran. Orang-orang yang beriman jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun kalian memberikan saksi atas diri kalian sendiri. Persaksian seseorang atas dirinya sendiri sama dengan ikrar. Maka tidak ada udzur baginya, meskipun dia mengatakan saya tadi salah ucap, saya lupa. Maka sani seorang mengakui dan mengatakan indi li fulanin, saya punya hutang pada fulan sebanyak 1000 riyal. Setelah itu dia mengatakan saya tadi lupa atau salah ngomong, saya cuma punya utang 500 riyal. Fanakul, maka kita katakan Anda telah mengakui, maka mengikat pada diri Anda apa pengakuan yang telah Anda sampaikan. Kecuali al-muqarru lahu, orang yang menghutangi itu membenarkanmu dalam ralatmu. Oh ya benar ya, benar 500 kok bukan 1000. Falasal, maka kesimpulannya ralat seorang yang mengaku dari pengakuannya jika berkaitan dengan hak manusia itu ghairu maqbulin, tidak bisa diterima. Fi akam fi hukmi dunia, maksudnya ya di hukum dunia, di depan qadhi dan semacam itu, di depan orang lain tidak bisa diterima. Adapun jika berkaitan dengan hak Allah, maka ralat itu diterima, sehingga tidaklah ditegakkan hukuman had padanya. Seandainya seorang mengakui kalau dia berzina dengan seorang perempuan sebanyak 4 kali, mengaku sebanyak 4 kali saya berzina dengan fulan, saya berzina dengan fulan, wa umirna, dan itu jadi syarat menurut sebagian ulama untuk diberi hukuman had. Pengakuan yang diberi hukuman had menurut ala kaul atas satu pendapat harus diulang oleh si pengaku sampai 4 kali. Kalau dia cuma mengatakan saya berzina dengan fulan titik, tidak ada hukuman hadnya, tidak ada hukuman hadnya. Namun jika dia mengaku sampai 4 kali saya berzina dengan fulana, saya telah berzina, nah baru ada hukuman had, itu ala kaul atau satu pendapat berdasarkan kisah Ma'is yang dia ikrarnya sampai 4 kali menjadikan tolak ukur. Namun sebagian ulama mengatakan ikrarnya Ma'is 4 kali itu taukid saja dari Nabi, apa betul jangan-jangan cuma kamu cuma cium-cium saja, enggak wahai Nabi saya betul-betul berzina, oh jangan-jangan cuma gini gitu, oh, enggak betul wahai Nabi saya berzina gitu. Sampai 4 kali di pengulangan pengakuan dari Ma'is itu kata ulama yang lain itu sekedar taukid, bukan jadi syarat iqatu harus 4 kali untuk dapat hukuman had zina. Gitu. Ya, pendapat yang kedua ini insyaallah yang lebih tepat sebagaimana dikatakan oleh Sa'abdullah Al-Basam di Tafsir Allah Sarah Umdatul Ahkam. Itu tidak, 4 itu bukan sah. Alat melihat 4, kalau 4 maka itu keluar dari khilaf ulama. Wa umirna, dan kita diperintahkan untuk melaksanakan hukum manhat kepadanya setelah itu dia mengingkari pengakuannya, maka diterima pengakuannya karena hak Allah dibangun di atas prinsip kelonggaran. Dan banyak fuqaha berdalil untuk masalah ini dengan hadis Ma'is bin Malik di mana dia datang menghadap Nabi dan mengakui kalau dia berzina sebanyak 4 kali. Maka Nabi perintahkan untuk dirajam setelah dia aslaqatu al-hijaratu, batu-batu rajam itu menyakiti dirinya, dia kabur dikejar oleh para sahabat sampai berhasil terkejar rajamuhu, lalu para sahabat merajamnya, akhirnya dia meninggal dunia. Maka Nabi katakan berkaitan dengan mengejar Ma'is, halat ta'uktumu, kenapa kalian tidak biarkan dia kabur, la'allahu, mudah-mudahan dia bertobat sehingga Allah menerima tobatnya. Maka disini dalil jika orang itu mengaku melakukan satu hal yang menyebabkan kena had zina, kemudian dia beri mengaku melakukan sesuatu yang berat mendapatkan hukuman had, dan hukuman had dilaksanakan dan dia kabur, maka tidak boleh dikejar. Tidak boleh dikejar, biarkan dia kabur. Namun kritik Syaikhul Utsaimin kepada perbuatan para fuqaha, wal hakikat pada sebenarnya hadis di atas tidak ada, tidak mengandung dalil berkaitan dengan pembatalan orang yang mengaku dan yang membatalkan pengakuannya berkaitan dengan hak Allah. Karena Ma'is itu tidak membatalkan pengakuan dan dia datang dalam keadaan bertobat, dia kabur untuk dia hakik untuk mewujudkan taubatnya, di mana dia tidak mampu bersabar menghadapi hukuman had. Ini berbeda dengan halnya dengan orang yang mengejek hakim. Bentuk mengejeknya dia mengakui dan bahkan dia mencatat pengakuannya, setelah itu dia mengingkari. Maka ini statusnya mengejek. Maka tentu ada perbedaan antara hal ini dengan kisahnya Ma'is radhiyallahu anhu. Perbedaan di antara kasus mengejek hakim dengan kisah Ma'is adalah wadihatun, satu perbedaan yang jelas dan gamblang. Ya, satria. Fata'alil sahihu an ayyukawala inna haqqullahi ta'ala mabniun ala al-musamahati fa'idha raja'a al-insanu waqal atubu fima baini wa baina Allahi kubila dalika minhu lakin law aqarra bisarikotin wa wasofa as-sarikota wa annahu sarikol baita al-fulani fil laylatil fulaniyati wa fatahal bab al-khariji thumma dakhili ثم كسر الصندوق وأخذ المال ثم بعد هذا الذي أقر به وكتبه قال رجعت عن إقراري فبناء على القاعدة يقال يقبل رجوعه لكن في حق الله أما في حق المسروق منه فإنه لا يقبل رجوعه لأنه حق آدمي وحقه مبني على المشاهدة. وعندي أن هذه الصورة التي وصف بها المكر الجرم بهذا البيان لا ينبغي أن نقبل رجوعه لأن عدم قبول رجوعه من إصلاح الخلق إذ إن كل إنسان إذا سرق سرقة سرقة ورفع إلى القاضي ورفع إلى القاضي وأمر بقطع يده سيرجع ويقول رجعت عن إقراري فإذا قبلنا رجوعه هنا صار فيه فساد عظيم للناس فدرع لهذا الفساد نؤخذه بإقراره ونقول نحن إذا قطعنا يدك فإن في هذا أجر لك وكفارة لك أما أن نجعل اللصوص يتلاعبون بالخلق فإن هذا لا يمكنه لكن من حيث المبدأ نكر رجوع المكر عن إقراره فيما يتعلق بالحدود لأن حق الله مبني على المسامحة لكن عندما يترتب على هذه المسألة مفاسد كثيرة فإننا لا نقبل رجوعه ونقول إن كان حكم الله قبول رجوعك فإن إقامة الحد عليك منا كفارة لك وزيادة أجر لك وقد ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بسارق فأمر بقطع يده فقال الرجل مهلا يا أمير المؤمنين والله ما شاركت إلا بقدر الله يريد أن يدفع القطع عن نفسه وهو ينهو بهذا الكلام إلى مذهب الجبرية فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله فأمحمه مع أن أمير المؤمنين إنما يقطع يده بقدر الله وبشرع الله وهو إنما قد شارك بقدر الله لا بشرع الله فتكون إقامة الحد عليه أعذر من سرقته وورد في بعضها إنما أقضي بنهو مما أسمعه والمعنى متقارب. Maka beliau tidak sepakat terkait dengan kisah Ma'is untuk mendalili kaidah ralat berkaitan dengan hak Allah itu diterima. Fatahlil asahi maka alasan yang benar ayukal kita katakan hak Allah itu dibangun di atas prinsip longgar. Maka jika seorang itu meralat dan mengatakan aku bertobat antara aku dengan Allah maka diterima hal tersebut darinya. Akan tapi seandainya dia mengakui kalau mencuri dan dia pun mendeskripsikan aksi pencurian. Dia katakan bahasanya dia mencuri rumahnya si A di malam B. Dan dia buka pintu luar, setelah itu pintu dalam, setelah itu dia hancurkan kotak simpanan emas, kemudian dia ambil emas yang ada di dalamnya. Kemudian ba'da hadza, setelah ini, setelah pengakuannya, dan pengakuannya itu telah ditulis, dia mengatakan, aku cabut pengakuanku. Maka berdasarkan pada kaidah kita katakan pencabutan diterima. Akan tapi diterima untuk hak Allah. Yaitu hukuman hak. Wahadu wahaku maupun wa'ama fi haqqil masruq adapun hak orang yang dicuri fa'inau la yukbal uju'uhu maka tidaklah diterima ralatnya karena ini adalah hak manusia dan hak manusia dibangun di atas prinsip pelit tidaklah selesai kecuali jika dia relakan. Nah, ini pendapat pribadiku bahasanya contoh kasus yang pencurian di mana al-mukir orang yang mengaku itu mendeskripsikan kejahatannya bihadzal bayan dengan penjelasan semacam ini tidaklah sepatutnya kita terima ralatnya. Li'ana adama kubuli rujuihi karena tidak menerima ralat pengakuannya ini memperbaiki banyak orang. Memberikan kebaikan pada banyak orang. Karena setiap orang jika mencuri satu kasus pencurian warufi'a kemudian dilaporkan ke qadhi kemudian diperintahkan untuk dipotong tangannya maka dia akan meralat dan mengatakan aku mencabut pengakuanku. Maka jika kita terima pencabutannya dalam kasus ini jadilah di sini kerusakan yang besar bagi masyarakat. Maka dalam rangka mencegah kerusakan ini nu'akhiduhu bil iqrar kita tetap menghukum dia berdasarkan pengakuannya. Dikatakan kami jika kami potong tanganmu maka dalam batas itu terdapat pahala bagimu dan penghapus dosamu. Adapun jika kita jadikan para pencuri bisa mempermainkan masyarakat, mungkin ini tidak mungkin kita lakukan. Ya. Demikian catatan beliau untuk kasus di atas. Lakin min haisul mabda, namun dari sisi prinsip. Nukiru rujuan mukiri anikrohihi, kita menerima ralat dari orang yang mengaku, yang meralat pengakuannya jika itu berkaitan dengan hudud. Karena hak Allah dibangun di atas prinsip kelonggaran. Akan tapi mana indah pada saat yang tetap berdampak penerimaan pengakuan yang berdampak pada banyak hal-hal negatif, maka kita tidak terima ralatnya dan kita katakan jika hukum Allah telah menerima ralatmu, maka laksanakan hukuman had padamu adalah kafarah bagimu dan tambahan pahala bagimu. Ringkasnya, berarti ralat berkaitan dengan hak manusia, maka itu tidak bisa diterima kecuali yang beliau katakan, kecuali jika yang punya hak membenarkannya. Dan ralat berkaitan dengan hak Allah itu diterima, kecuali tadi jika menerimanya itu menyebabkan orang kemudian akan menyebabkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Itu dikhawatirkan setiap orang nanti meralat, mau dihukum meralat. Oh ternyata sudah sampai potong tangan diralat. Ini ternyata maksudnya sudah potong tangan, dikira cuma tidak potong tangan. Maka dan dicontohkan dengan manakala dia pengakuannya itu sangat deskriptif, sangat detail. Maka dia bisa cerita detail itu bukti kalau itu betul. Betul kalau itu betul. Dan itu kaidah wartawan. Kaidah wartawan, saya pernah tanya sama Pak Hartono Ahmad Jais karena dia di websitenya itu Nahi Muka kan mutip-mutip berita, padahal dia nggak ngerti ini gimana itu caranya kok bisa yakin ini benar gitu. Mungkin banyak berita di internet misalnya kok yang ini yang dipilih terus ini diyakini sebagai berita yang valid. Beliau katakan di dunia wartawan itu kalau orang bisa menceritakan kejadian dengan demikian detail, menit per menitnya dia bisa ceritakan, itu indikator kuat kalau itu valid. Kalau yang cuma kemudian beritanya itu global, dia enggak ini meragukan itu. Namun kalau begini, kemudian terjadi begini, kemudian terjadi begitu, terjadi begini, begitu, maka detail, bisa detail dalam cerita itu indikator kuat kalau itu benar. Sehingga tadi disampaikan dia bisa ngaku kalau kejadian pencuriannya begini-begini, triknya begini, pakai alat begini-begitu, tahapannya ini dulu baru begitu, kemudian begini-begini. Alat dia kalau dalam kalau dia bisa mendeskripsikan kejahatannya pada saat ngaku dia begitu deskriptif. Dan dikhawatirkan kalau kita terima nanti itu akan jadi penyakit. Dan dia pengakuannya detail, maka tidak diterima. Dan para ulama menyebutkan bahasa Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangkan kepada beliau seorang pencuri, maka beliau perintahkan untuk dipotong tangannya. Maka si pencuri mengatakan, sabar wahai Amir Mu'minin, dimana tidaklah aku mencuri kecuali dengan takdir Allah. Dia ingin untuk mencegah hukuman potong tangan dari dirinya. Wawayanhu, dan dia berjalan dengan perkataan ini seiring dengan aliran Jabariyah. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dan kami tidaklah memotong tanganmu kecuali dengan takdir Allah. Maka Umar pun membungkamnya. Mana Amirul Mukminin, padahal Amirul Mukminin dia memotong tangan orang itu dengan dua faktor, dengan takdir Allah dan syariat Allah. Sedangkan dia mencuri dengan takdir Allah, tidak tanpa syariat Allah. Maka melaksanakan hukuman had padanya itu akdar, itu lebih bisa dimaklumi daripada pencurian yang dia lakukan. Berkaitan dengan innama aqdi billahi ma asma, sebagian redaksi innama aqdi binahwi mimma, ada mimnya ya, mimma asma, dan maknanya mirip-mirip atau sama-sama, kurang lebih sama. Namun di sini muhakkik tidak bisa menyebutkan asal muasal cerita ini. Biasanya kan sama muhakkik di muhakkik dari tim muasasah berusaha mencari ini asalnya dari mana, dari tim muasasah. Namun di sini tidak ada. Wallahu a'lam, mungkin itu indikator kalau ya, muhakkik juga belum dari tim muasasah Latsnah Ilmiah, dari muasasah Ibnu Taimin sendiri juga belum mengerti asal muasal cerita ini. Namun cerita ini sangat banyak di buku-bukunya saya Ibnu Taimin. Saya baca pertama kali waktu saya SMA kelas 1 di bukunya saya Ibnu Taimin, An-Nubdah fil Aqidah. Cerita ini rumah dan pencuri. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.